إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang seandainya manusia menghitung kenikmatan Allah, niscaya mereka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Dan ini merupakan setinggi-tinggi kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan kenikmatan berikutnya adalah kenikmatan kesehatan. Kalau kita melihat di rumah sakit sana, banyak di antara manusia, saudara-saudara kita, tengah sakit dan berbaring di tempat tidurnya. Dan juga betapa banyak di antara manusia yang mereka dalam keadaan tidak mampu melakukan ibadah seperti apa yang kita lakukan. Akan fidin azakumullah. Kenikmatan berikutnya adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berupa waktu. Dengan waktu yang Allah berikan tersebut, maka kita bisa beribadah, bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan ketaatan kepadanya. Akan fidin azakumullah. Dan kenikmatan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Betapa banyak manusia yang mereka dijemput ajal dalam keadaan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia ketika dijemput ajal, mereka dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan fiddin, kaum muslimin, kaum musliman, kaum muslimat, sidang Idul Fitri yang berbahagia, kenikmatan yang telah Allah berikan itu wajib atas kita untuk mensyukurinya. Dan di antara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama, yang pertama adalah dengan lisan kita, dengan mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita, segala puji milik Allah. Dengan hati kita, dengan meyakini bahwasannya segala bentuk kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selainnya. Dan yang berikutnya adalah dengan anggota badan kita, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dengan hati kita dengan mengakui bahwasanya segala bentuk kenikmatan dari Allah, bukan dari selainnya, dan dengan anggota badan kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhan fidin, a'azakumullah. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh Qarun. Qarun dalam keadaan diberi harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia dalam keadaan tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan dia meyakini bahwasanya harta benda yang dia dapati itu dari dirinya sendiri, dari hasil jerih payahnya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nukilkan ucapan Qarun, "Wa ma innama utituhu ala ilmin indi." Ya, sesungguhnya apa yang aku dapatkan dari harta benda ini itu dari hasil jerih payahku. Apa yang terjadi pada Qarun ketika dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Allah tenggelamkan dia dan seluruh harta bendanya. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Allah taala berfirman, "La in syakartum," seandainya kalian bersyukur kepadaku, seandainya kalian bersyukur kepada Allah, niscaya akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kalian ingkar, kalian kufuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ikhwan fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Rasul alaihi salatu wassalam menganjurkan dan menyuruh kepada umatnya agar senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan di antara kebaikan yang paling tinggi adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan hamba-hambanya. Allah taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Allah taala berfirman, "Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai kaum mukminin. Mudah-mudahan kalian beruntung. Semoga kalian mendapatkan kebahagiaan." Diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan kemaksiatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat untuk para hambanya, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifat orang yang beriman, yaitu ketika mereka melakukan dosa, mereka segera istighfar kepada Allah. Mereka segera bertaubat meminta ampunan kepadanya. Ini adalah merupakan sifat kaum mukminin. Akhan fidin azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan disebutkan oleh ulama bahwasanya Ibnu Adam atau Bani Adam, anak keturunan Adam, mereka ketika hidup di dunia, mereka senantiasa dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya yang senantiasa menyuruh mereka untuk melakukan pelanggaran dan dosa. Menyuruh Bani Adam untuk senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah, agar mereka masuk bersama-sama syayatin, bersama iblis, ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ulama bahwasanya di antara musuh manusia yang pertama adalah syayatin minal jin, setan-setan dari kalangan jin. Yang kedua, syayatin minal ins, setan-setan dari kalangan manusia. Yang ketiga adalah hawa nafsu yang berada pada diri-diri masing-masing orang. Kaum muslimin, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Hawa nafsu senantiasa mendorong manusia yang memilikinya untuk senantiasa melakukan dosa dan pelanggaran. Hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innan nafsa la'ammaratun bisu," bahwasanya hawa nafsu yang berada di jiwa-jiwa Bani Adam itu senantiasa menyuruh untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Sehingga musuh-musuh yang sudah di hadapan Bani Adam itu senantiasa menggoda Bani Adam di setiap waktunya, di setiap saatnya, di setiap detiknya, dimanapun Bani Adam berada, selama jasad mereka masih bersama ruhnya berada di dunia, mereka senantiasa akan digoda oleh mereka. Tetapi berbahagialah kaum muslimin, bahwasanya benteng yang bisa menghalangi diri dari musuh-musuh tadi telah disebutkan oleh ulama. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka dia segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunannya, beristighfar kepada Allah, menangis di hadapannya, berdoa, mengangkat tangannya, meminta ampunan atas segala dosa-dosa yang dia lakukan. Dan yang kedua adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat seorang hamba dalam keadaan digoda oleh syaitan untuk melakukan dosa dan pelanggaran, maka ingatlah Allah. Allah senantiasa melihat kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi diri kita. Dimanapun kita melakukan dosa dan pelanggaran, dimanapun kita melakukan kemaksiatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dan melihat diri kita. Ketika kita akan melakukan perbuatan dosa, Allah melihat kita. Ketika kita akan berucap dengan ucapan yang haram, Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar ucapan kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Tidaklah seseorang berucap kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa hadir dan mengawasi, dicatat oleh malaikat apa yang telah dilakukan, apa yang telah diucapkan oleh Bani Adam. Sehingga khamfidin azakumullah, kaum muslimin, muslimat, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya yang melakukan dosa. Allah Taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Allah Taala berfirman, barang siapa yang melakukan dosa, barang siapa yang melakukan pelanggaran kemaksiatan atau melakukan kezaliman pada dirinya, kemudian dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf dan Maha Pengasih kepada para hamba-Nya. Akan fidina azakumullah. Berapapun dosa seorang hamba, maka ampunan Allah lebih besar dari itu. Berapapun dosa yang dilakukan oleh Bani Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah lebih dari itu. Jangankan dosa besar, apalagi dosa kecil, dosa kesyirikan, dosa kekufuran, dosa kekafiran, ketika mereka mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima taubat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru ayyan tahu yughfar lahum ma qad salaf." Yughfar lahum ma qad salaf. Allah Taala berfirman, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, seandainya mereka mau menghentikan kekafirannya, seandainya mereka mau menghentikan kekafiran, kekufuran, kesyirikannya, ya, kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampuni untuk mereka. Ya, orang kafir, orang musyrik yang tadinya menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mereka masuk Islam, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya, akan menerima taubatnya. Orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya innallaha salisu salasah, yang menyatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga, ya, atau menyatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, Allah itu adalah Isa ibnu Maryam, ya, tetapi ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam, Allah akan menerima taubat mereka. Padahal kesyirikan, kekafiran yang mereka lakukan itu sampai-sampai membuat hampir-hampir langit pecah, gunung terbelah dan bumi hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Takadu samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada." Allah Ta'ala berfirman, ya, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena marah ketika ada yang menyatakan Allah memiliki anak. Hampir hancur dunia ketika ada orang yang menyatakan Allah memiliki anak. Siapa ini maksud? Nasrani. Tetapi ketika mereka masuk Islam, menyembah kepada Allah saja, menjalankan ketaatan kepadanya, Allah akan menerima taubat mereka. Ya. Sehingga khamidina azakullah. Jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun dosa kita, ya, maka mintalah, segeralah. Mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terlambat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa seorang hamba sampai di kerongkongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taqbatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai kerongkongan. Atau sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Maka ketika matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya, maka pintu taubat ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kesempatan yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita dipakai untuk kebaikan-kebaikan, untuk ketaatan kepadanya. Ketika melakukan dosa, segera minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan bidin azakumullah. Akan tetapi, bukan berarti ketika kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf, kemudian kita dalam keadaan terus-menerus dengan dosa. Wah tenang, Allah kan maha pemaaf. Allah kan maha penerima taubat. Sehingga kemudian orang tersebut melakukan dosa-dosa terus-menerus. Jangan. Karena azab Allah subhanahu wa ta'ala maha pedih. Sangat pedih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayatnya, di surat An-Nahl. Apa aminal ladzina makarus sayyiat an yakhsafillahu bihumul ard au yaktiyahumul azab min haythu la yash'urun au yakhudahum min taqallubihim famahum bimu'jizin au yakhudahum ala tahawufin fa'innan rabbakum la ra'ufur rahim. Allah Ta'ala berfirman, apakah orang-orang yang melakukan dosa dan pelanggaran itu merasa aman? Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Ya. Atau Allah akan azab mereka dalam keadaan mereka tidak menduga-duganya. Atau Allah akan azab mereka di perjalanan-perjalanan mereka. Ya. Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan azab kepada mereka dengan secara bertahap. Ya. Fa'inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah maha lembut kepada para hamba. Sehingga hadirin azakumullah. Yang namanya umur kita tidak tahu. Bisa jadi kita mati di perjalanan kita. Bisa jadi kita mati dalam keadaan kita sedang tidur. Tiba-tiba air bah datang. Air tsunami. Atau bisa jadi Allah tenggelamkan kita ke dalam bumi. Dengan adanya gempa. Sehingga kita tidak tahu kapan kita mati. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Apakah orang-orang yang melakukan dosa itu merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. An yakhsifallahu bihimul ard. Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Atau Allah akan berikan azab secara bertahap. Atau Allah akan memberikan azab kepada mereka di perjalanan-perjalanan mereka. Apakah mereka aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga akhamidin azakumullah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Akan fidin azakumullah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu di mana kita akan mati. Apakah kita di rumah kita? Apakah mati di rumah kita? Apakah di perjalanan? Apakah setelah kita selesai sholat itu kemudian kita dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang tahu. Oleh karena akan fidin azakumullah. Pakailah kesempatan ini untuk kebaikan-kebaikan. Untuk istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk meminta ampunan kepadanya. Kaum muslimin, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Tetapi, satu hal yang penting harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan dosa besar misalkan. Contohnya, mencuri, berzina, ya, atau dosa-dosa besar lainnya. Bagaimana caranya? Maka disebutkan oleh ulama. Dan ini penting untuk diperhatikan. Yang pertama, al-ikhlas an-dzambi. Aitarkuhu walibti'adu anhu an asbabihi al-musilah ilaih. Yang pertama adalah seseorang meninggalkan dosa yang pernah dia kerjakan. Dia tinggalkan. Dan juga meninggalkan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa yang sama. Tinggalkan itu semua. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, an-nadamu 'ala irtikabih. Dia menyesal dengan dosa yang dia kerjakan. Sempit dada, sempit hati. Sedih, takut, gelisah. Itu di antara sifat mukminin. Ketika melakukan dosa, dia akan gelisah. Dia tidak akan tenang dengan dosa yang dia kerjakan. Dia merasa takut dan sempit dada. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iman yang sangat rendah. Dia akan merasa aman ketika melakukan dosa, enggak peduli dengan dosa. Tidur tenang, makan tenang, nyenyak tidurnya dan lain sebagainya. Keimanannya dipertanyakan ketika seseorang bermaksiat tetapi hatinya tenang. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah an ya'zima ajman jaziman ala an la ya'uda ila hadza dzambi marratan ukhra tul hayati. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh di dalam hatinya. Bertekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang pernah kita kerjakan. Ya? Bersungguh-sungguh, bertekad kuat. Tidak, saya akan tinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan fi din azakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Syarat yang ketiga ini adalah ketika seseorang melakukan dosa antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dosanya dilakukan kepada saudaranya yang muslimin, kepada orang lain, berupa hak-hak mereka, harta benda misalkan seseorang pernah mengambilnya, ya, kehormatan yang pernah dijatuhkannya, misalkan pernah melukainya, pernah membunuhnya misalkan, maka bagaimana cara taubatnya? Maka mintalah maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Kalau seandainya berupa harta, maka kembalikan harta mereka. Kalau berupa kehormatan, mintalah kehalalannya. Kalau berupa kerusakan badan, misalkan pernah kita lukai sampai melukainya, sampai mencacatinya, ya tentunya dengan hukum Islam. Kalau memang bisa ditegakkan dengan hukum Islam, dengan hukum kisos, tentunya dengan penguasa. Tetapi ketika kita tidak mampu, maka mintalah keriduan kepada saudara-saudara kita. Sebelum datang di yaum nanti, di hari nanti, dalam keadaan tidak ada harta benda yang bisa kita bisa tebus untuk menyudahi kesalahan-kesalahan kita, untuk menebus kesalahan-kesalahan kita, tidak ada. Sehingga yang ada adalah kisos ketika di yaum akhir nanti. Oleh karenanya, sebelum ajal tiba, sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, selesaikanlah urusan-urusan kita dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan sanak famili kita yang mungkin kita pernah melakukan perbuatan zalim kepada mereka, minta kehalalan mereka. Ditunaikan hak-hak mereka apa yang telah pernah kita ambil. Kaum muslimin, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Rasul alaihissalatu wassalam pernah bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, atadruna minal muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabatnya bertanya, ya, atau menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki perabotan rumah tangga, itu adalah orang yang miskin. Tetapi kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang miskin, orang yang bangkrut, al-muflis dari umatku adalah innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolat wa siyam wa zakah wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadaba hadza wa kalama hadza wa safaka adaba hadza wa daraba hadza. Orang yang bangkrut dari umatku adalah ketika mereka datang di yaumul qiyamah membawa pahala salat, membawa puasa, pahala puasa, membawa pahala zakat, tetapi sayang ketika di dunia dia pernah mencela fulan, menjatuhkan kehormatan fulan, menggibahi fulan, memakan harta fulan, menumpahkan darah fulan, ya, memukul fulan, maka fayu'ti hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Kebaikan orang yang mendzaliminya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan ketika kebaikannya habis, maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, dosa-dosa orang yang dizaliminya akan ditimpakan kepada orang yang mendzaliminya. Waliyadu billah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Marilah di Idul Fitri ini, di hari raya kaum muslimin yang kita berharap kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan apa yang telah kita lakukan dari puasa kita, dari sholat malam kita, dan dari apa yang telah kita cari dari malam Lailatul Qadar. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, dan jadikanlah Idul Fitri ini sebagai lembaran baru, lembaran baru untuk kita lebih baik daripada kemarin. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Kepada para suami, dan ini merupakan pesan ya untuk kita seluruhnya, bahwasanya istri-istri kita yang telah kita nikahi, mereka adalah orang yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan kemaluan-kemaluan mereka untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para suami untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa asa an takrahu syai'an fayaj'alullahu fihi khairan katsira." Allah taala berfirman, "Pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Seandainya kalian menjumpai pada diri mereka sesuatu yang kalian tidak sukai, maka sesungguhnya padanya ada kebaikan yang besar." Ingatlah, bahwasanya istri kita itu bukan malaikat. Pasti punya kekurangan. Bukan bidadari. Ya. Pasti punya kekurangan. Sehingga lihatlah kelebihan-kelebihannya. Lihatlah kesolehannya. Sehingga mudah-mudahan ya, untuk ke depan suami-suami bisa lebih baik lagi kepada para istrinya. Dan juga pesan untuk para istri. Ingatlah, bahwasanya suami kalian adalah ladang surga untuk kalian. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ya, "Idza mar'ati idza mar'atu sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jika seorang wanita salat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah kalian ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian kehendaki." Ya, kaum muslimin, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Dan juga untuk kaum muslimin seluruhnya, agar kita menjadikan Idul Fitri ini adalah kesempatan untuk membuka lembaran baru untuk lebih baik. Dan bahwasanya masing-masing kita adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Masing-masing kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Semoga dan semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat-taubat kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Sebagaimana hikmah dari bulan Ramadan atau dari puasa adalah agar kita menjadi seorang yang bertakwa. Dan barang siapa ketika melihat dirinya setelah keluar dari bulan suci Ramadan ini bertambah ketakwaannya, semakin soleh, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang dalam keadaan melihat dirinya ketika keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan semakin jelek adab dan akhlaknya, semakin jelek ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.